Operasi Shady Raid dipercayai tidak berjalan sendiri. Operasi ini disinyalir mempunyai keterkaitan dengan operasi Night Dragon. Kedua operasi ini sama-sama dimulai pada tahun 2006.